Hadis ke-42. An Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allah ta'ala ya bani Adam innaka ma da'awtani warjawtani ghafartu lak ala ma kana minka wala ubali ya bani Adam لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, selagi engkau meminta dan berharap daripadaku, maka aku akan ampunkan dosa-dosa yang telah terlanjur daripadamu dan tidak aku pedulikan lagi. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau mohon ampun kepadaku, niscaya aku mengampunimu. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan dosa sepadat isi bumi, tetapi engkau tiada menyekutukan yang lain denganku, niscaya aku datang padamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan ia berkata, ini hadis hasan sahih.